di lingkaran keheningan, tak ada lagi batasan waktu. Nyala api dalam hening menyentuh dinding jiwa yang luka. Satu-satu wajah datang, satu persatu menghilang lagi. Batas lagi, batas hidup kita melayang tak tentu arah. Telah tumbuh pohon baru di atas tanah yang pernah kering.